marsita dado hoto di gerbang sana muda kulia tiki molo malam minggu naik baju panggo hoto ausen jalan rela mengharap potu sukaria Terima kasih.